asik. Kita goyang, hey, hey, asik, hey. Goyang semuanya, hey. Ikut nyanyi ya yang belakang, hey. Oh cinta, ku kelepet-lepet sama dia. Sayang, ku kelepet-lepet sama dia. Beginilah kalau sedang jatuh cinta. Teleponan bicara yang habis. Pengen dengar lagi cinta. Cinta ku kelepet-kelepet sama dia. Sayang ku kelepet-kelepet sama dia. Hey asik, goyang semuanya dong. Hey asik, goyang semuanya. Jadi malah toh.